Beta cinta selebe dari yang setahu, beta sayang selebe dari yang semau. Sing pakai spasi nona, beta pakai hati. Cinta ini sing buta, beta yakin sekali. Beta cinta selebe dari yang saya tahu. Beta sayang selebe dari yang saya mau. Sempat spasi nona, beta pakai hati. Cinta ini sing buta, beta beta masih terjebak di dalam zona pertemanan yang seciptakan. Katanya kesabaran yang seinginkan dalam perjuangan untuk mendapatkan. Sampai kapan saya gantungkan beta dalam harapan untuk jadikan lebih dari sekedar rasa nyaman. Beta cinta saya.